Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab al-usul min ilmi usul. Ini berkaitan dengan usul fikih. Usul, fondasi dari ilmu usul, usul fikih yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan ya setelah amr tentang masalah perintah, masih dalam pembahasan an-nahyu tentang masalah larangan, sesuatu yang dilarang. Sebelumnya tentang masalah al-amr, ini tentang masalah perintah. Dan kita sering mengulang-ulang ya sebagai gambaran bahwa mempelajari usul fikih itu bekal seorang untuk belajar fikih. Dan disebutkan bahwa dalam mempelajari usul fikih ini untuk kita mengetahui hukum-hukum. Ya, asalnya kita ingin mengetahui hukum-hukum. Sehingga kita butuh kepada pengetahuan terhadap dalil-dalil Al-Quran, demikian juga sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Jadi tujuannya kita mengetahui hukum di dalam apa? Di dalam usul fikih ini untuk kita mengetahui hukum apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis yang menjadi sumber hukum Islam. Ya, untuk mengetahui adillah. Kemudian dari situ, dari lafaz-lafaz disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis itu, kita perlu untuk mengetahui dalalatul alfat, apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz itu. Oleh karena itu kita mempelajari tadi perintah, larangan, kan gitu. Apa itu mujmal, yang global, apa itu yang itu mufassal, yang rinci, apa itu mutlak, apa itu muqayyad, yang terikat, apa itu dhohir ataupun nas atau muawal itu. Ya, untuk kita mengetahui apa yang ditunjukkan oleh lafaz itu. Kemudian dari lafaz itu kadang terjadi ta'arud, seakan-akan benturan. Di sini perintah, di sini ya ini ada ya ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didudukkan di situ. Ya. Kemudian juga butuh pada tarjih untuk mana lebih kuat. Ya, ini demikian. Dari situlah kita mendapatkan apa? Mendapatkan hukum. Dan hukum itu berkisar antara dia itu wajib ataukah dia itu haram, demikian juga sunnah ataukah dia itu makruh ataupun mubah. Kan demikian. Demikian juga dari sisi apakah itu sah atau tidak sah amalan tersebut. Dan kita masih dalam pembahasan an-nahyu, larangan. Setelah sebelumnya disebutkan tentang al-amru, perintah. Dan larangan itu sungguh oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, tentu saja beliau mengambil dari buku-buku sebelumnya. Buku Al-Juwayni ataupun yang lainnya, Al-Amidi. Disebutkan bahwa larangan ini adalah ucapan yang mengandung permintaan untuk ditahan, tidak dilakukan. Dari yang lebih tinggi kepada di bawahnya. Dengan menggunakan fi'il mudhari' yang bergabung dengan la. Ya, demikian. Seperti wala tattabi ahwa alladzina kadzabu, jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Demikian. Ini fi'il mudhari' kemudian dikasih la. La taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Ini nahi. Bukan dengan menggunakan perintah. Seperti tinggalkan ini. Ya. Kalimat tinggalkan ini berarti apa? Itu perintah, kan demikian. Adapun larangan bukan. Kemudian kita sebutkan berikutnya tentang mawani utaklif. Mawani, penghalang-penghalang ataklif, yakni pembebanan syariat. Ya, ini apa saja yang kemudian tidak dihukumi atau tidak terbebani syariat. Ya, bisa ditulis mawani utaklif, penghalang seseorang itu dibebani syariat. Disebutkan tiga, li taklif mawani minha, untuk seseorang itu dihukumi ada penghalangnya. Di antaranya tiga. Di antaranya adalah al jahl wa nisyan wa ikrah. Bodoh. Bodoh wa nisyan, lupa wa ikrah, dipaksa. Maka seperti ini tidak dibebani syariat, tidak diperintah dia. Orang yang bodoh tidak tahu hukumnya, orang yang lupa, wal ikrah, orang yang dia itu dipaksa. Liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih sebutkan dalam Arba'in Nawawi juga. Hadis sungguh oleh Ibnu Majah, demikian juga Baihaqi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tajawasa an ummati," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, melewati, yakni memaafkan dari umatku, an ummati al-khata', kesalahan. Ini bodoh, tidak tahu dia hukumnya. Wanisyan, lupa. Wa mastukrihu alih, dan apa yang dipaksa atasnya. Itu. Maka dari sinilah diambil pelajaran tadi. Ya, apa yang dia itu tidak apa? Tidak terkena beban syariat. Sebagian ya demikian. Kemudian disebutkan orang yang bodoh ini ketika dia melakukan suatu perbuatan yang dia tahu, yang dia tidak tahu, maka tidak wajib mengkodok. Paham? Seperti apa? Seperti ya disebutkan oleh Syaikhul Islam di sini, bal jahlu adamul ilm, bodoh itu tidak mempunyai ilmu. Seseorang yang dia itu tidak tahu bahwa itu adalah haram karena dia tidak tahu hukumnya. Seperti man takallama fi shalah jahilan bi tahrimi kalam, seorang yang dia itu berbicara dengan bahasa Indonesia umpamanya, dia tidak tahu hukumnya berbicara ketika sholat. Wa mata taraka wajiban jahilan bi wujubihi, ya demikian juga seorang yang dia itu meninggalkan kewajiban, dia tidak tahu bahwa itu adalah wajib, la yulzimuhu qada, tidak wajib bagi dia mengganti. Apa dalilnya? Ya, bisa ditulis. Dalilnya adalah Nabi tidak memerintahkan orang yang sholat itu cepat. Hadis musyi'u sholah. Sholatnya cepat dia. Sampai Nabi menyuruh dia mengulangi 3 kali. Ya, kemudian Nabi mengatakan kalau kamu sholat maka ya ini tumakninah. Maka Nabi tidak memerintahkan dia terhadap sholat yang pernah lewat dia lakukan untuk mengganti. Paham? Jadi orang yang dia itu bodoh, apa yang sudah lewat bagi dia itu maka tidak perlu mengganti. Demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam innama amaruhu bi fi'li shalah al-hadirah. Hanya memerintahkan melakukan salat yang hadir, yang ada waktu itu. Dengan sisi yang disyariatkan. Gitu. Jadi orang yang bodoh seperti tadi berbicara dia ketika salat tidak tahu hukumnya, maka apa? Tidak perlu mengulangi salat tersebut. Kemudian kedua, nisyan, lupa. Lupa itu adalah duhul qalb an syai' ma'lum. Perginya hati dari apa? Dari suatu yang maklum. Lupa, tidak tahu. Ya ini tidak ingat, lupa. Dia tahu ya bahwa wajib sholat asar umpamanya, ketiduran. Nah ini namanya lupa. Dia puasa, kemudian siang hari makan minum atau mendatangi istrinya umpamanya. Nah seperti ini apa? Lupa. Fan fa'ala muharraman, nasian, barang siapa melakukan sesuatu yang haram dan dia itu lupa, fala syai' alaih, tidak mengapa. Seperti orang yang makan ya ketika dia berpuasa di siang hari. Ya demikian. Tetapi apa? Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Orang yang lupa itu hendaknya melakukannya ketika dia itu ingat. Karena Nabi mengatakan man nasiya sholatan falyusholliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat, maka dia hendaknya sholat ketika dia ingat. Jadi kalau kita umpamanya ketiduran, benar-benar ketiduran ya, ketika sholat subuh, bangun jam 7, jam 8. Nabi pernah juga waktu itu ketika beliau safar, kemudian Bilal sudah, ya ini beliau merasa yakin bisa membangunkan, ternyata semuanya ketiduran. Ya di lembah itu disebutkan lembah itu ada jinnya. Akhirnya Nabi pun berpindah dari tempat itu. Kemudian sholat subuh dalam badan matahari sudah tinggi. Ya maka bagaimana mengganti ketika ingat? Ya demikian. Bagaimana kalau kemudian lupanya itu atau mungkin pingsan umpamanya, ya tidak melakukan sholat maghrib, isya, subuh, maka dilakukan ketika ingat, ketika dia sadar secara berurutan. Maghrib dulu, kemudian isya, kemudian subuh. Ya, jadi kalau lupa ini wajib mengkodok. Kalau tadi bodoh tidak. Kemudian yang ketiga, wal ikrah, orang yang dipaksa. Ilzamu syas bima la yurid, mewajibkan seorang yang dia tidak ingin. Seperti seorang dipaksa untuk kafir padahal hatinya beriman, dipaksa untuk berzina umpamanya, dia tidak mau tapi dipaksa. Dipaksa untuk meninggalkan sholat umpamanya. Ya, fa inau yulzimuhu qada'uha. Ya qada'aha idza zala ikrah, wajib dia mengganti ketika hilang paksaan itu. Ya demikian. Dia dipaksa untuk tidak salat. Ya maka wajib dia melakukan ketika dia mampu untuk salat. Demikian. Kemudian disebutkan juga oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, penghalang-penghalang ini ya kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, mabniun 'alal 'afwi war rahmah, maka dibangun di atas ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kalau ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni. Allah tidak memberikan dosa kepada dia. Allah mengampuni. Sekarang kalau berkaitan dengan manusia bagaimana? Amma fi huquqil makhluqin, jadi kalau berkaitan dengan haknya makhluk, ya seperti orang umpamanya tidak sengaja menabrak mobil, benyot mobilnya. Dia tidak berdosa, tapi wajib apa? Dhoman mengganti. Fala tamna min dhoman, maka tidak terhalangi untuk mengganti. Ma yajibu dhomanah, yang wajib dia menggantinya. Idza lam yardha sahibul haq, kalau tidak ridha pemilik hak itu. Bisukutihi, dengan hilangnya, wala alam. Demikian. Demikian juga anak kecil mamanya, ya. Dia tidak tahu mamanya, atau orang yang dia itu dipaksa mamanya, ketika kemudian selesai ya dia harus mengganti. Entah orang yang memaksanya itu yang mengganti. Demikian juga tadi, karena bodoh, demikian juga kalaupun lupa atau tidak tahu, maka wajib mengganti kerusakan tersebut. Itu kalau berkaitan dengan manusia, dan manusia itu tidak mau maafkan. Sampai di sini, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.